Alhamdulillah Nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdiillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وإذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور. Berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, apabila perkara-perkara ini semua sudah terbuka bagi kalian, bagi kamu wahai penanya, maka infatah lakal jawab, akan terbuka pula jawaban yang sudah disebutkan. Masya Allah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ini udah pertemuan keberapa nih? Pertanyaannya apa? Ini jawaban mukadimah pertanyaan udah segini nih. Udah sampai 194. Pertanyaannya cuma satu doang. Pertanyaannya satu doang. Tapi kita pertemuan sudah ke 97, 98. Ya, pertanyaannya apa sih? Siapa yang ikut dari awal? Tuh, jawabannya segini nih. Ini buku tentang menjawab satu pertanyaan toh. Baru pertengahan lebih. Dia masuk di halaman 194. Pertanyaan cuma satu. Jawabannya ya ini. Apa ada pertanyaannya, siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak? Ini pertemuan ke 97. Berarti kalau pertemuan 97 udah berapa tahun tuh? 98 sama ini. Nah, pertanyaannya mataqulu sadatul ulama, bagaimana pendapat engkau wahai sadatul ulama, para pemimpinnya ulama, a'immatuddin, para imam-imam agama radhiyallahu anhum ajma'in, fi rajulin ubtuliya bibaliyatin, tentang seorang laki-laki yang diuji dengan ujian bala musibah malapetaka. Ini pertanyaannya nih. وعلم أنها إن استمرت به, dan orang ini mengetahui kalau terus seperti ini diuji, dikasih bala oleh Allah, goncang, galau, afsadat alaihi dunya wa akhirata, maka akan merusak dunia dan akhiratnya, akan merusak dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi dawiha an-nafsi bi kulli tariqin, dan dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah berusaha dengan segala daya dan upayanya. Fama yazdaru illa tawaqqudan wa syiddah, tidaklah bertambah kecuali semakin galau, goncang, semakin membara fitnahnya, ujiannya, balanya, musibahnya. Famal hilatu fi daf'iha, lalu bagaimana cara menghilangkannya? Wa matariqu ila kashfiha, bagaimana cara menyingkap musibah, bala, ujian ini? Tuh, nih baru pembukaannya ya. Setelah itu, kalau engkau sudah mengetahui mukaddimah, ini baru mukaddimah nih, yang sudah pertemuan 97 itu kita baca semuanya mukaddimah, pembukaan. Pendek ya pembukaannya. Ah, pembukaannya 97 pertemuan, baru pembukaannya. Nah, kalau sudah mengetahui pembukaan itu semua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, in fatalakal jawabu anis su'alil madzkur, maka akan terbuka jawabannya dari pertanyaan yang tadi disebutkan. Wa naqulu, maka kami katakan, wa minallahi wahdahu nastamiddu sawaba, dan hanya kepada Allah lah semata kami menyandarkan kebenaran. Baru dijawab. Yang sebelumnya mukaddimah, sekarang jawabannya. Masya Allah. Pertanyaan berapa? Cuma satu tok. Satu doang ini. Makanya disebutkan al-jawabul kafi, jawaban yang sempurna, yang mencukupi. Jawaban dari apa? Jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya ada berapa? Cuman satu tok pertanyaannya. Makanya ada dua nama nih kitab. Ya. Ada dua nama kitab. Yang satu ya sering disebut ad-dawa. Ya, ada juga al-jawabul kafi, jawaban yang sempurna, yang mencukupkan. Ya, karena apa? Ditulis kitab ini sebagai jawaban. Kita mulai ada yang nulis tahun berapa? Mulainya? Kita mulai tanggal berapa? Tahun berapa? Ada yang nulis? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang nulis. Ya, berarti kalau nggak ada yang nulis, muridnya udah ganti. Murid yang pertama pensiun. Ya, ini udah pertengahan nih. Nah, tapi bagusnya murid pertama nanti pas akhir-akhir bab, udah finish, dia hadir tuh. Allahu Akbar. Taib labas. Ada. Enam labas. Ya. Jadi pertanyaannya, berapa pertanyaannya? Cuman satu tok jawabannya. Allahu Akbar jawabannya. Nah, 97 pertemuan kita. Kalau yang lain bisa lebih, bisa kurang, Allahu alam. Tergantung. Nah, Maka baru dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minallahi wahdahu nastamidu sawaba, dan hanya kepada Allah lah, hanya dari Allah lah kami menyandarkan kebenaran. Ini beliau menyandarkan kebenaran hanya kepada Allah. Apa jawabannya? Haqiqatu syirki, hakikat dari kesyirikan, huwa tashabuh bil khaliq wa tashbihul makhluk bih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikat inti dari kesyirikan adalah penyerupaan al-khaliq dengan al-makhluk, diserupakan, disejajarkan, disamakan, disetarakan antara Allah dengan makhluknya. Itu adalah bentuk kesyirikan. Hadza wa tasybih bil khafil haqiqah, maka inilah bentuk tasybih, penyerupaan secara hakikat. La itsbat sifatil kamal, bukan dalam rangka menetapkan sifatul kamal, bukan sifat yang sempurna bagi Allah, bukan. Allati wasawallahu biha nafsahu wa wasawahu biha rasulullah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan terhadap dirinya sendiri, juga Rasulullah s.a.w. mensifati Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Rasulullah s.a.w. Tentunya wahyu dari Allah. Fa'akasa man nakasa Allah qalbahu wa a'ma'ayna basiratihi wa arkasahu bilabsil amr wa ja'ala tauhid tashbihan والتشبيه تعظيما وطاعه والمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الالهيه. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka berbolak-baliklah orang-orang yang menyimpang hatinya, yang menyembah kepada kuburan, menyembah kepada batu, menyembah kepada selain Allah. Hatinya sudah berbolak-balik, kebolak-kebalik. Wa'ama aina basirati, buta basirahnya, karena dia menyembah kepada selain Allah, karena dia menghambakan kepada makhluk. Wa'arkasau bilabsil amr waja'ala tauhidat tashbihan wa tashbihat ta'ziman wa ta'atan. Dia membungkusnya dengan seolah-olah perintah dari Allah, padahal mereka jadikan tauhid itu tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Sedangkan tasbih, penyerupaan dengan makhluk, mereka jadikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Fal musyriku, maka orang musyrik, musyabbihun lil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada patung dan berhala, batu, ya benda-benda mati, matahari, bulan, bintang, malaikat disembah. Kenapa bintang disembah? Kenapa matahari disembah? Kenapa bulan disembah oleh mereka? Kenapa malaikat juga disembah? Kenapa setan juga disembah? Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, tasbih, penyerupaan. Seakan-akan makhluk-makhluk itu semua yang mereka sembah sama seperti Allah, berhak untuk disembah. Makanya tasbih, ada penyerupaan. Maksudnya apa? Posisinya serupa, derajatnya serupa, sejajar, hak-haknya juga serupa menurut mereka. Di dalam pengaturan alam semesta, seolah-olah sama sehingga mereka sembah matahari, bulan, jin, malaikat, setan dan lain sebagainya. Mereka sembah karena apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan makhluk dengan Allah. Pada syirkun, penyerupaannya di dalam apa? Fi khasa'isil ilahiyah, penyerupaannya pada kekhususan uluhiyah, kekhususan ketuhanan, ketuhanan penyembahan uluhiyah. Uluhiyah maknanya ubudiyah. Uluhiyah ay ma'luh, yang disembah, ma'bud, yang diibadahi. Ma'luh yang disembah, ma'bud yang diibadahi, sama. Yang disembah, yang diibadahi. Kalau dia menyembah kepada Allah, kalau dia beribadah kepada Allah, dia pula menyembah kepada patung, berhala dan lain sebagainya, sama saja itu terjadi apa? Penyimpangan di dalam uluhiyah. Seperti Yahudi. Yahudi apa? Terjadi penyimpangan di dalam sesembahan. Yahudi nyembahnya apa sih? Orang Yahudi yang mereka sembah apa? Hah? Uzair. Siapa lagi? Hah? Ulamanya. Yang disembah oleh orang Yahudi ulamanya. Bagaimana bentuk sesembahannya, ibadahnya? Enggak ruku, enggak sujud. Apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan ahbar, ahbar itu ulama, hiber. Hiber itu tinta. Tinta maksudnya apa? Para ulama, orang yang berilmu diibaratkan, dikinayahkan dengan tinta. Banyak ilmu, menulis dan lain sebagainya. Ahbar dari habar. Bisa juga dari habar bimana al-bahar. Lautan ilmu. Al-muhim, orang-orang Yahudi menjadikan ulamanya, kiainya, ustadznya, syekhnya, karena Allah tetapkan bagi orang Yahudi itu ada ulama. Nah, wa ulama Bani Israel, dan ulamanya dari keturunan Bani Israel, Yahudi. Makanya kata para ulama, man fasada min ulama'ina fa fi shabihun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, rusak, maka ada penyerupaan kemiripan dengan Yahudi. Wa man syabbaha wa man fasada min ibadina, barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, fa bi syabihun bin Nasara, ada penyerupaan terhadap Nasara. Orang Yahudi nyembahnya selain kepada Uzair, nyembah pula kepada ulamanya. Makanya enggak heran dirubah-rubah kitab sucinya, dirubah, diganti, rubah lagi. Mereka yang merubah. Yang merubah adalah mereka. Makanya ketika Hatib ya ditanya ya oleh Rasulullah SAW, apa namanya, siapa yang ingat, lupa ada. Fatilka ibadatuhum, maka kata Rasulullah SAW, yaitu penyembahan mereka. Alaisu yuhilluna ma haramallah, kata Rasulullah SAW, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, kata salah seorang sahabat, dijawab, naam, iya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti apa? Hah? Orang Yahudi mengharamkan thayyibat. Ya. Orang-orang Yahudi itu mereka فَبِذُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Ya, karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami haramkan perkara-perkara yang baik, yang thayyibat, yang sebelumnya dihalalkan. Karena apa? Kezaliman mereka. Padahal sebelumnya halal. Allah berikan kepada mereka pemakanan dari surga, al-manna wa salwa, makanan langsung dari surga turun. Tapi mereka mintanya apa? Gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Padahal makanan dari surga turun untuk mereka. Enggak mau, pengennya biji-bijian. Na'udzubillah. Kufur nikmat. Ini 6. Buruknya orang-orang Yahudi. Walaupun mereka memiliki ilmu, tetapi apa? Maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Nah, kemudian Allah bongkar mereka. Ayatnya. La ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Apa ayatnya? Inna minal ahbar wa ruhban. Sungguhnya 6. Ada dari kalangan ahbar, para ulamanya mereka dan ahli ibadahnya mereka, la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Innanya taukid. Lam taukid. Penguat. Double. Ya. Sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Ya. Bahwasanya mereka apa? Ada di kalangan mereka. Layakuluna amwalan nas bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Bukan sampai di situ. Enggak cukup sampai di situ. Ditambah justru mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasudduna an sabilillah. Mereka pula menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, sehingga 6, ada dari kalangan mereka yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, ditambah mereka itulah yang menghalang-halangi apa? Manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Nah, enggak usah heran kalau ada 6 ahli ibadah atau 6 orang-orang yang berilmu tapi rusak, ya, menyerupai mereka sehingga mereka apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. 6, karena apa? Ada kemiripan. Nah, di sini fal musyriku musyabbihun lil makhluq bil khaliq. Orang musyrik menyerupai atau menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam kekhususan uluhiyah, kekhususan penyembahan. Lah orang Yahudi penyembahannya apa? Ketika ulamanya bilang halal, mereka bilang halal. Ketika ulamanya bilang haram, mereka ikut mengatakan haram. Tahlil wa tahlil wa tahrim. Penghalalan dan pengharaman hak milik Allah saja, bukan milik kiai, bukan milik 6 ahbar wa ruhban, bukan milik seseorang manusia dari kalangan makhluk, bukan. Karena apa? Tahlil Naam. Allah Subhanahu wa taala mengancam. Kata Allah wala tasifu limat walad naam wala tasifu alsinatikumul kadhib. Hadza halalun wa hadza haram. Litafdaru 'ala Allahi al-kadhiba. Innal ladzina yafdaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Jangan kalian sifati ini halal, ini haram. Berdusta atas nama Allah. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Berdusta atas nama Allah. Ini halal, ini haram. Padahal Allah kebalikannya. Naam, litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Sehingga kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka mereka tidak akan beruntung. Iftira' ala Allahil kadhib, berdusta atas nama Allah. Naam. Ya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahlil wa tahrim ketika di situ ada penyimpangan oleh seorang yang berilmu menghalalkan atau mengharamkan yang tidak dihalal atau tidak diharamkan oleh Allah, maka ini sudah merupakan iftira 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah musyrik. Musyriknya dari segi apa? Musyriknya dari segi apa? Tahlil wa tahrim. Ya. Tahlil wa tahrim. Ini bahaya. Karena tahlil menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu itu hak paten milik Allah saja. Bukan makhluk. Makhluk tidak bisa ikut campur di situ. Semuanya berdasarkan dalil tentunya. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan halal, dia bilang haram, ini sudah berbenturan. Ya, Allah mengatakan haram, dia bilang halal. Ini juga sudah berbenturan dengan Allah. Maka ini musyrik. Musyriknya dari segi apa? Penghambaan, penyembahan, walaupun tidak ruku dan tidak sujud, tetapi di dalam apa? Tahlil wa tahrim, penghalalan atau pengharaman. Faham ini? Ada rincian yang lain, ada tambahan rincian yang lain. Kalau dia meyakini tetap itu halal sebagaimana Allah halalkan, atau itu haram sebagaimana Allah haramkan, dia yakin. Tetapi tetapi apa? Karena masalah dunia, masalah ini, masalah itu, dengan keyakinan dia tetap ini bertentangan. Ini tidak, bukan, enggak bisa dikeluarkan dari Islam. Jangan bermudah-mudahan mengeluarkan seorang dari Islam. Paham gak? Karena ada tiga rincian. Tiga rincian di dalam masalah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Paham? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ini kapan diterapkan? Ketika dia apa? Tidak meyakini bahwasanya Allah dan Rasulnya sebagai syariat, menentang Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Ini masih dia yakini Allah dan Rasulnya adalah benar. Dia yakini Al-Quran dan As-Sunnah benar. Tahlil wa tahrim hanya milik Allah. Cuman Ini ada komanya, karena ada kepentingan ini dan itu, maka dia tidak dikafirkan. Tidak masuk kafir, artinya tidak bisa dia keluarkan dari Islam. Masuknya apa? Faulaika humudh dzalimun. Zalim di sini bukan artinya musyrik. Zalim di sini bermaksiat. Ya, karena zulm yang di sini adalah zulm duna zulm, syirik duna syirik. Tidak sampai kepada kekufuran. Yang ketiga, faulaika humul fasikun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang fasik. Apa? Dia tetap meyakini Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan yang benar, yang hak. Cuman karena masalah dunia, masalah dendam, hawa nafsu dan lain sebagainya, dia terjadilah apa yang terjadi. Maka menjadi apa? Fasik, tetapi tidak keluar dari Islam. Jangan. Itu perinciannya. Artinya jangan sampai masuk ke dalam pemahaman khawarij. Jangan sampai masuk terjerumus kepada pemahaman enam al-khawarij yang sedikit-sedikit kafir, kafir, dan kafir. Enam. Taib, itu batasan-batasannya. Ya, di antara batasan yang ada. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu fa inna min khasa'is al-ilahiyah at-tafarrud bi mulki ad-dharr wan-naf' wal-ata' wal-man' wa dhalika yajibu ta'liq ad-du'a wal-khawf wal-raja' wat-tawakkul bihi wahdahu faman 'allaqa dhalika bi makhluqin faqad shabbahahu bil-khaliq wa ja'ala ma la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'a wala mautan wala hayata wala nushura fadlan an ghairihi shabihan liman lahul amru kulluhu fa azimmatul umuri kulliha biyadihi wa marji'uha ilayhi fa ma syaa kan wa ma lam yasha lam yakun la mani'a lima ata wala mu'tiya lima mana bal idza fataha li 'abdihi baba rahmatih lam yumsikha ahadun wa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi ahadun. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara termasuk kekhususan uluhiyah, di antara termasuk kekhususan ketuhanan yang maha esa, yang maha tunggal, al ahadus samad. Nah, di antara kekhususan uluhiyah, ubudiyah adalah at-tafarrud bi mulki dzurr. Pengesaan, penunggalan, ya. Menjadikan satu-satunya keyakinan, meyakini manfaat dan madarat, pemberian dan dicegahnya seseorang hanya milik Allah. Dia harus mengesakan Allah di dalam hal ini. Ini diantara termasuk apa? Kekhususan uluhiyah, ketuhanan, penyembahan, meyakini mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mulki dzur wan nafa wal ata wal mana. Hanya milik Allah lah satu-satunya membuat nam segala sesuatu menjadi bahaya atau bermanfaat, atau diberinya seseorang atau dicegahnya seseorang dari pemberian, maksudnya enggak dikasih. Yang memberi dan yang menahan adalah Allah. Kenapa Allah menurunkan hujan? Kenapa Allah menahan hujan? Allah menurunkan hujan, Allah pula yang menahan hujan. Allah memberikan kepada si fulan harta, Allah juga menahan harta kepada si fulan. Fulan, fulan dan fulan dan alan. ditahan oleh Allah. Kenapa? Itu hak milik Allah saja. Manusia enggak ada ikut campur di situ. Kita hanya menjalankan apa? Ikhtiar saja. Pemberian adalah milik Allah. Nah, hanya Allah lah yang tahu siapa yang berhak diberikan. Ya, fulan diberikan demikian, demikian, demikian. Fulan ditahan, tidak diberikan ini dan itu dan lain sebagainya oleh Allah. Karena pemberian atau ditahannya seseorang dari rezeki itu hak kuasanya Allah saja. Manusia tidak ada ikut campur di situ. Enggak bisa ikut campur di situ. Walaupun dia sudah belajar ini itu dan lain sebagainya. Nah, karena itu adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau sudah mengerti hal seperti itu, yujibu ta'alika du'a wal khawar wa tawakul bihi wahdahu, mewajibkan daripada itu semua, seseorang harus menggantungkan doa, rasa takut, berharap, tawakal hanya kepada Allah saja. Titik. Wa man 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliq. Maka barang siapa yang menggantungkan doa, takut, berharap, tawakal kepada selain Allah, maka sama saja dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan makhluk dengan Allah. Enggak bisa. Antara manusia dengan manusia aja enggak mau disamakan. Ya. Antara manusia dengan manusia semua sama? Tidak. Para anbiya dan rasul saja bertingkat-tingkat. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Yang demikian itu para rasul kami berikan keutamaan satu dengan yang lainnya. Tafadul, tafawud fil fadl. Ada tingkatan di dalam keutamaan. Masing-masing berbeda. Rasulullah SAW saja mengatakan apa? Ana sayyidu walad bani Adam. Aku adalah tuannya anak Adam. Tuan. Sayyid. Ya. Para anbiya dan rasul berbeda dengan manusia biasa. Ya, ulul azmi minar rusul juga berbeda. Khalilullah berbeda. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad keduanya khalilullah. Itu pun tetap yang paling unggul, yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Nah, barang siapa yang sudah menggantungkan doanya, rasa takutnya, rasa berharapnya, rasa tawakalnya kepada selain Allah, kepada makhluk, dia gantungkan ya kepada makhluk siapapun, apapun bentuknya, maka dia sama saja sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan makhluk dengan Allah Al-Khaliq. Maka ini ada syirkun. Nah, وَجَعَلَ مَا لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan sama saja dia sudah menjadikan makhluk yang tidak memiliki manfaat, madarat, kehidupan dan kematian dan kebangkitan disamakan dengan Allah yang memiliki segalanya. Disamakan dengan Allah yang hanya milik Allah. Seluruhnya di tangan Allah, kembalinya kepada Allah. Wa ma syaa'akan wa ma lam yasyalam yakun. Kalau Allah berkehendak, maka terjadilah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang mampu menahan dari pemberian Allah. Enggak ada yang mampu dari kita, dari kalangan makhluk manusia atau makhluk apapun, ketika Allah sudah memberi kepada si fulan, atau si Alan, si A atau si B atau si C, Allah udah kasih itu. Kita mau cegah-cegah juga enggak bisa. Karena itu Allah yang ngasih. Mau kita halang-halangi juga enggak akan bisa. Mau kita bikin makar juga enggak akan bisa. Karena Allah yang memberi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana, tidak ada yang mampu memberi kalau Allah sudah menahannya. Mau seluruh dunia ngasih enggak bisa karena Allah sudah tahan itu. Ya, artinya apa? Al-ata wal mana'. Naam. Pemberian dan penahanan, rezeki ditahan. Harta ditahan oleh Allah, hanya milik Allah saja. Hak Allah saja. Nah, siapapun dia. Bal bahkan idza fataha li 'abdihi baba rahmatih, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya. Lam yamsik ahadun, tidak ada yang mampu satu pun sedikit pun dari kalangan makhluk menahannya. Menahannya. Rahmat Allah wasi'at kulli syai. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah mendahului mengalahkan murka Allah. Allah maha murka, Allah syadidul iqab. Tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, nah, mengalahkan murka Allah. Ghalabat ghadabi. Nah, kenapa? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim bima kasabu mataraka 'alaiha min mataraka 'ala dhahriha min dabatin. Kalaulah seandainya kata Allah Azza wa Jal, kalaulah seandainya setiap kali makhluk, setiap kali manusia berdosa langsung disiksa oleh Allah, mataraka 'alaiha min dabbah 'ala dhahriha min dabbah, maka tidak ada satu pun makhluk yang berjalan di muka bumi. Ini rahmat Allah, padahal manusia setiap harinya, setiap waktunya selalu bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat, berdosa, berdosa, berdosa. Ini apa? Manusia. Karena apa? Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun atau tawwabin. Nah, setiap bani Adam selalu berbuat salah. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa di siang dan di malam hari, di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku kata Allah maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini rahmat Allah. Nah, mendahului mengalahkan murka Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga wa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi ahadun. Kalau Allah sudah menahan, tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa mengirimnya. Siapapun dia. Kalau Allah sudah memberi, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Contohnya siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisahnya gimana? Ditahan. Dibuat makar oleh siapa? Yang buat makar siapa? Abang adeknya, saudaranya, keluarganya sendiri yang bikin makar. Orang dekatnya sendiri, satu darah, satu bapak. Ini sudah sunnatullah, ketentuan dari Allah. Kita beriman terhadap al-qadha wal-qadar, beriman terhadap takdir, ketentuan dari Allah, yang baik dan yang buruk. Ditahan, dibikin makar, dicemplungin ke sumur, dijual, jadi budak, terus jadi budak, dimasukin penjara, terus. Masya Allah. Tahu-tahu endingnya, finishnya, terakhirnya jadi apa? Perdana Menteri, tokoh besar, orang besar. Sabar. Ada yang mengatakan kejadian ini selisihnya 20 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun dari kalangan mufassirin. Ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan proses ini. Lama. Berpisah dengan ayahnya siapa? Ya, Ya'qub alaihi salatu wassalam. Lama, enggak sebentar. Siapa yang kuat berpisah dengan anaknya? Anak masuk pondok aja udah mewek kitanya, udah. Ini 20 tahun enggak ada kabar. Oh, sekarang ada GPS. Oh, ente di mana nih? Lacak dulu. Nah, ini enggak ada. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun baru. Wah, ini kelihatan nih tanda-tandanya, ininya, itunya. Lihat. Walaupun dicegah sama abangnya. Mau dibunuh. Jangan dibunuh. Masukin sumur. Cemplungin sumur. Allah, padahal masih kecil. Coba. Padahal kata para mufassirin mengatakan apa? Itu keluarganya Yusuf, abang-abangnya Yusuf, itu orang soleh. Perhatikan. Bahkan di kalangan mufassirin ada yang mengatakan mereka para anbiya. Taruhlah orang soleh. Taruhlah misalkan orang soleh, orang baik. Terjadi apa yang terjadi. Faham tu, ya kawan? Sehingga yang di bawahnya, ya sabar. Ini satu darah. Bapaknya sama, keluarganya. Apalagi beda darah, beda keluarga. Cekcok ini itu pertikaian wis biasa. Ini yang satu darah aja cekcok. Mau ngebunuh abangnya, adeknya. Bayangkan gimana. Sabar. 30 tahun, 40 tahun baru. Hadza min lutfillahi azza wa jal. Ini merupakan kelembutan dari Allah. Kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Dikatakan oleh para imah, mufassirin. Mereka mengatakan hadza min lutfillah. Kelembutan dari Allah. Sama seperti Musa. Nabi Musa. Ketika masih kecil apa? Sama ibunya apa? Dialirkan ke sungai, masukin peti, dialirin ke sungai. Coba lihat. Diambil. Karena apa? Diperiksa sama Fir'aun, semua anak laki-laki bakal dibunuh. Makanya. Ibunya Musa alaihi salatu wasalam, ya menangis sedih. Sehingga dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takhafi wa la tahzani. Jangan kamu takut, jangan sedih. Inna raddiha ilaiki. Kami pasti akan kembalikan kepada kamu. Allah yang jamin. Lihat, perhatikan. Dengan keimanan, ketakwaan, keyakinan, tawakal kepada Allah. Allah balikin tuh. Hadza min lutfillah. Ini termasuk kelembutan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga serahkan pada Allah. Itu pentingnya apa? Tawakal, penyerahan. Segala sesuatunya hanya kepada Allah. Berat, memang berat. Bukan teori doang. Tapi prakteknya sangat-sangat-sangat berat. Sangat berat. Ya tadi contohnya anak udah ke pondok ya udah. Waduh, ini abang kemana? Ini adek kemana? Waduh, anak aneh kemana nih? Telepon lagi. Oh dulu nggak ada telepon, ah? Allah biasa itu manusia. Tetapi masalahnya apa? Penyandaran diri kepada Allah. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengaturnya. Kita hanya bisa berdoa, minta kepada Allah, doakan. Nah, keluarga kita, anak kita. Karena apa? Biyadihil amru kulluh. Hanya milik Allah lah segala pengaturan. So, perhatikan. Hanya milik Allah lah segala pengaturan. Lah kalau manusia ngatur gitu, mumet enggak? Hah? Bisa stroke kita, pusing, aduh. Belum istirahat nih, belum tidur, capek udah. Hah? Itu manusia. Kerja 8 jam aja pusing. Mau pulang jam 5 berapa? Jam pulangnya berapa? Jam 5. Tet, ada kerjaan dari bos. Aduh, bos, besok aja. Udah capek. Hah? Allah, ini manusia. Lemah. Artinya apa? Hati kita menyandarkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kita hanya menjalankan apa? Asbab saja. Tawakal, penyandaran, doa, al-khauf, war-raja, rasa takut, pengharapan, penyandaran, sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika berpisah dengan siapa? Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Innama ashku basti wa huzni ilallah. Sungguhnya aku mengadu kesedihanku. Gundah gulanaku hanya kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Diserahkan. Itu tauhid, fahada tauhid. Itulah tauhid. Itulah kesempurnaan tauhid. Bagaimana menyempurnakan tauhid? Penyandaran. Jujurnya seseorang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dalam hadis qudsinya Allah berfirman apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku terhadap Allah. Paham? Bagaimana prasangka hamba kepada Allah? Husnudhan kah atau su'udhan kah? Paham tum? Paham? Bagaimana seorang hamba? Apakah dia menyerahkan? Sudah, Allah. Allah yang ngatur semua. Itu namanya apa? Tawakal kepada Allah. Kembali kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik, walhamdulillah. Yang buruk, fanu'minu bih. Baik dan buruk, kita beriman kepada qadha dan qadar. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur itu semua. Lillahil amr min qablu wa min ba'du. Hanya milik Allah lah segala perkara. Urusan ini banyak. Serahkan pada Allah. Karena apa? Kalau semua dipikirin oleh manusia, piye kira-kira? Hah? Jebol nih. Aduh, enggak bisa apa-apa, tidur aja enggak bisa. Hati enggak tenang. Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila asbab, tentunya bila asbab, bukan menyerahkan tanpa asbab. Jalani sebab, semuanya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjalankan sebab dan diserahkan tawakal. Nah, kembali kepada Allah, raja wa du'a wal khawwa tawakkal wahdahu la syarika lah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlu barakallahu fikum.